Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan bab tafadhuli ahli al-iman fih wa rujhan ahli al-yaman fih. Sekarang kita masuk pada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadisnya Abu Hurairah dari 6 rijal yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an dalam 11 sanad dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda satu sama lain, saling melengkapi. Dan insyaallah taala dengan mengharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca satu persatu dari 11 sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana Abu Rabi' Az-Zahrani. Telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' Az-Zahrani, Sulaiman ibni Dawud Al-Azdi Al-Basri. Sulaiman ibn Dawud Al-Azdi Al-Basri Thiqatun. Qala amba'ana Hammad. Telah memberitakan kepada kami Hammad. Huwa Hammad ibn Zaid. Hammad di sini adalah Hammad bin Zaid. Al-Basri Abu Ismail. Hammad ibn Zaid imam hujjah. Beliau seorang imam hujjah. Adraka mu'bam at-tabi'in bil-Basrah. Beliau menjumpai mayoritas tabi'in yang ada di wilayah Basrah. Jadi sebelum beliau keluar dari Basrah, beliau orang Basrah, Hammad ibn Zaid al-Basri, sebelum rihlah keluar dari Basrah, terlebih dahulu menyerap, berguru kepada para ulama, para masyayikh dari kalangan tabi'in di masa itu, fanibidina azani Allah wa iyyakum, sebelum keluar dari Basrah. Dan ini minta bis salaf, termasuk kebiasaan salaf terdahulu dalam talabul ilm. Sebelum rihlah keluar, kalau di daerahnya ada alim muhaddis yang bisa untuk diambil ilmunya, mereka menunda rihlah sampai menghabiskan ilmu guru tersebut. Ya, sampai puas menyerap ilmu dari guru tadi. Baru kemudian rihlah keluar dari negerinya. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Qala haddathana Ayyub. Telah menceritakan kepada kami Ayyub. Ini nama yang masyhur. Beliau termasuk tabi'in. Walaupun kategorinya sigharut tabi'in. Ayyub ibnu Abi Tamimah. Nama beliau Ayyub ibnu Abi Tamimah. Abu Tamimah kunyah dari ayah beliau bernama Kaisan. Ayyub ibnu Kaisan. Al-Basri imamun siqatun hujjah abidun. Seorang imam siqah hafid hujjah abid ahli ibadah. Lebih masyhur dengan julukan Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani. Sikhtiyani ini daerah mana? Kira-kira. Wallahu a'lam. Induk. Sikhtiyani daerah mana? Bukan sebelah selatan Beijing ya. Sikhtiyani itu bukan nisbah kepada nama tempat. Tapi nisbah kepada hirfah, pekerjaan. Ya, Sikhtiyani yunsabu ilaih, beliau dinisbahkan kepada Sikhtiyan li'annahu kana, dikarenakan dulu beliau rahimahullahu ta'ala yasbagu, beliau biasa menyamak kulit bangkai. Jadi bangkai yang tadinya najis itu bisa menjadi suci kalau diproses dengan proses disamak kulitnya oleh orang-orang yang ahli. Sendirina azaniyallahu wa iyyakum. Beliau rahimahullah dulunya berprofesi demikian sehingga disebut, dijuluki dengan Sikhtiyani. Ya, ada beberapa nisbah para ulama yang dinisbahkan kepada pekerjaan dirinya atau pekerjaan ayahnya. Seperti Al-Imam Al-Mawardi. Tahu? Nah, dengar? Al-Imam Al-Mawardi. Nisbah kepada ma'un dengan wardun. Air mawar. Itu digabung Al-Mawardi. Karena ayahnya itu penjual air mawar. Jadi pahami? Nah. Ha kata Ihsan bin Azani Allahu wa iyyakum. Beliau termasuk muridnya Al-Hasan Al-Basri. Ayyub As-Sikhtiyani. Dan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, kana Ayyub sayyida syababi ahli Al-Basrah. Kana Ayyub sayyida syababi ahli Al-Basrah. Ayyub As-Sikhtiyani adalah pemimpin para pemuda di wilayah Basrah. Dari murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang paling menonjol sejauh pengamatan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Sehingga beliau memberikan tazkiyah kepada Ayyub dengan kalimat Sayyida Syababi Ahlil Basrah. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Naam. Qala haddathana Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Muhammad. Muhammad di sini huwa Muhammad ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin. Tabi'iyul kabir, termasuk kibarut tabi'in. Imamun fit tafsiri wal hadithi wal fiqh. Beliau adalah imam dalam ilmu tafsir, ilmu hadith, ilmu fiqh. Dan yang menonjol dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah, wa kana muqaddiman fi ta'birir ru'ya. Beliau rahimahullah dikenal punya keahlian dalam mentakbir mimpi. Ya, sering didatangi oleh orang, insani bidin azani Allah wa iyyakum, menanyakan arti dari mimpi yang mereka lihat dalam tidur mereka. Dan ditakbir oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Di antara takbir mimpi yang masyhur dari beliau rahimahullah ta'ala, jangan sampai antum mendapatkan mimpi tersebut. Ya, dikisahkan sanifitina azani Allah wa iyakum, ata rajulun ila Muhammad ibn Sirin. Datang seorang laki-laki menemui Muhammad ibn Sirin. Faqala, dia berkata, ya ibn Sirin, wahai ibn Sirin, ra'aitu fil manam, saya bermimpi, ka'anni ashrabu minal bulbulah laha mithqabani, ka'anni ashrabu minal bulbulah laha mithqabani. Saya bermimpi sepertinya saya sedang minum dari sebuah kendi. Bulbulah itu kendi. Tahu kendi kan? Tahu? Laha mithqabani. Kendi tersebut punya dua lubang. Punya dua lubang air. Umumnya kan kendi itu lubangnya satu. Tahu kendi enggak tuh? Yang biasa terbuat dari tanah liat. Ya. Ya kan? Laha mithqaban. Punya dua lubang air. Ini kendinya unik. Ya, ada dua lubang air dalam kendi tersebut. Umumnya kendi kan cuma satu. Tahu kendi ya? Insya Allah tahu. Terbuat dari tanah liat. Air kalau disimpan di situ semalam, ya keesokan harinya antum minum, masya Allah, kayak air yang dimasukkan dalam lemari es. Segarnya luar biasa. Ini mengandung sedikit iklan. Gitu ya. Tayyib. Fa'idha ahaduhuma azzun wal akhar milhun. Tetapi, kata pemuda tadi, air yang keluar dari salah satu lubang kendinya itu tawar, sementara yang lain asin. Padahal satu kendi. Paham ya? Paham intinya ya? Dia minum dari kendi yang sama, dari dua lubang yang berbeda, yang satu tawar, yang satu asin. Nah, ini yang dia mau tanyakan. Apa kira-kira takwilnya? Apa jawaban Muhammad bin Sirin? Qala ittaqillah. Kata Ibnu Sirin, takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung, ada apa kok tiba-tiba ditegur? Kata beliau rahimahullah, laka imra'ah wa tukhalifu ila ukhtiha. Gitu ya. Kamu itu sudah punya istri, tapi hatimu jatuh pada adiknya. Paham? Paham ya? Ayo, ini bab-bab yang kayak gini cepat paham antum ya. Masya Allah. Ya. Padahal ini pelajaran yang susah loh. Takbir mimpi. Tapi antum gampang memahaminya ya. Jauh lebih mudah dari kaidah-kaidah nahwu. Ini kalau diimtihankan mumtaz semua kayaknya antum ini. Ya. Itu salah satu takwil mimpi. Dan ternyata betul. Ya. Laki-laki yang datang tadi itu sudah beristri. Bukan bersuami loh ya. Beristri. Hanifidina azaniyallahu wa iyakum. Dan dikatakan oleh Ibnu Sirin, ittaqillah laka imra'ah wa tukhalifu ila ukhtiha. Kamu tuh sudah punya istri, tapi kenapa hatimu jatuh pada saudarinya sama adiknya? Ya, enggak boleh. Jangan kemana-mana imajinasinya ya. Baik. Contoh saja. Ya, contoh takbir mimpi dari beliau. Sanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ini kalau tak sebutkan contoh-contoh nih, enggak selesai nanti bacaan hadisnya ya. Kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, jaa ahlul Yaman, datang penduduk Yaman, hum araqqu afidatan, mereka adalah orang-orang yang sangat lembut hatinya. Al-imanu Yaman, wal-fiqhu Yaman, wal-hikmatu Yamaniyah. Iman itu Yaman, fikih itu Yaman, dan hikmah Yaman. Kata beliau, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, memberikan sifat-sifat yang menjadi keistimewaan ahlul Yaman yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Ingat, pada masa itu Rasul mensifati mereka araqqu afidatan, orang yang paling lembut hatinya. Dari kelembutan hati yang mereka miliki tumbuhlah keimanan yang baik, yang sempurna. Ketika iman sempurna, terjaga kualitasnya pada hati seorang hamba, maka akan berbuah fikih dan hikmah. Dan itu ada pada ahli Yaman masa itu. Kani bidina azani allahu wa iyaku. Tadi pahami? Tadi pahami? Naam. Qala al-Imam Muslim. Kita baca dulu. Ya, semoga dimudahkan sampai selesai 11 sanad baru kita bawakan faedah hadisnya karena lafadznya mirip. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana ibn Abi Adi ha wa haddatsani Amr an-Naqid qala haddatsana Ishaq ibn Yusuf al-Azraq كلاهما عن ابن عون عن محمد. Ini madarul hadis. Muhammad di sini Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Semasa dengan Al Hasan Al Basri, meninggal dunia setelah meninggalnya Al Hasan Al Basri dengan jarak 100 hari. Al Hasan Al Basri meninggal terlebih dahulu, 100 hari kemudian Muhammad ibn Sirin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimislih. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda semisal dengan lafaz sebelumnya. Dari satu madarul hadis Muhammad ibn Sirin meriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin. Yang pertama Ayyub As-Sikhtiyani, kemudian Ibnu Aun. Faqala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Amr An-Naqid wa Hasan Al-Hulwani qala haddatsana Ya'qub Ibnu Ibrahim Ibni Sa'ad qala haddatsana Abi an Salih anil A'raj Al-A'raj Abdurrahman Ibni Hurmuz Al-A'raj, namanya Abdurrahman ibni Hurmuz, imam. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian penduduk Yaman. Hum adha'afu quluban wa araqqu as'idatan. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut. Ya, hati mereka. Al-fiqhu Yaman wal-hikmatu Yamaniyah. Fikih itu dari Yaman. Hikmah ada pada penduduk Yaman. Naam, ini sanad yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, meriwayatkan dari Abu Hurairah seorang tabi'in yang bernama Al-A'raj Abdurrahman ibni Hurmuz. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sama dengan lafaz di atas madarul hadis dari Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz meriwayatkan dari Al-A'raj Saleh dengan Abu Zinad. Bedanya, perbedaannya, kalau pada lafaz yang pertama Al-A'raj saraha bitahdits. Ini faedah untuk yang sudah belajar ilmu mustalah. Ya, yang belum nyampe antum dengarkan saja. Ya. Bedanya, kalau pada lafaz yang pertama Al-A'raj saraha bitahdits, beliau menyebutkan dengan tegas qala Abu Hurairah. Ya kan? Kalau pada riwayat ini rawa bil an'anah, beliau meriwayatkan dengan lafaz an, tidak tegas mendengar tapi menggunakan an. Kalimat an fulan dalam ilmu mustalahul hadis disebut dengan an'anah. Ya toh? Meriwayatkan dengan sighat an. Paham ya? Nah, ini kalau dilakukan oleh rawi yang siqah atau rawi yang saduq misalkan, la yadur pada asalnya. Tidak masalah. Menjadi bermasalah kalau yang meriwayatkan dengan sighah an'anah seorang rawi yang digelari dengan mudallis. Ya, ada rawi dijuluki dengan mudallis. Mudallis ini dia suka menyembunyikan nama guru. Suka menyembunyikan nama guru. Mungkin karena gurunya diketahui seorang yang dhaif, supaya hadisnya diterima disamarkan namanya. Ya toh, nama yang masyhur gurunya bernama Muhammad. Diganti dengan kunyahnya yang enggak banyak orang tahu. Tapi tidak menggunakan haddatsana, pakai an misalkan. Ya toh? Diganti dengan kunyahnya. Kunyahnya namanya Abu Goso misalnya. Para ulama bingung, man Abu Goso hadza? Ya toh? Nah, itu ulahnya mudallis. Ya kan? Dicari-cari-cari-cari, loh ternyata Abu Goso hadza Muhammad yang dhaif. Ya, karena suka membuat ulah semacam ini gambaran secara umumnya. Wa illa ada rinciannya. Ya, rawi yang digelari dengan mudallis itu harus kita berhati-hati dari hadisnya kalau meriwayatkan dengan an. Ya toh? Al-A'raj di sini termasuk di antaranya. Walaupun dia imam mudallis. Tapi enggak masalah. Kenapa? Imam Muslim menyebutkan dengan dua sanadnya, satu dengan sighat an'anah, tapi dengan jalan yang lain, soroha bidahdis. Jalan yang pertama, anil a'raj, qala Abu Hurairah. Paham ya? Nah, kalau yang di bawah, an'anah. Tidak ada masalah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ra'sul kufri nahwal masyriqi. Ra'sul kufri, pangkal kekufuran, sumber kekufuran, nahwal masyriqi, muncul dari sebelah timur. Ya, minal masyriq Zaharat Dajjal. Dari arah timurlah Dajjal akan muncul. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Wa minal masyrik Ya'juj wa Ma'juj. Dari arah timur pula nanti akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Tadi wami? Nah. Wa subhanallah, peristiwa-peristiwa berdarah banyak terjadi di wilayah masyrik. Ya, perang Siffin, ya, waqa'atu Siffin antara Ali radhiyallahu taala an dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, dua pasukan besar di kalangan kaum muslimin, nahwal masyriq. Ya, banyak fitnah muncul dari masyrik. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan pentolan fitnah yang terbesar yang akan muncul di akhir zaman, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, munculnya juga dari masyrik. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayl wal ibli al-faddadin ahli al-wabari al-fakhru wal khuyala. Ini kalau terjemahannya sombong, ya toh. Al-fakhru wal khuyala itu sombong. Perbedaannya al-fakhru addul ma'athir al-qadimah. Al-fakhru itu sombong dengan mengungkit-ungkit kebaikan di masa lampau. Ya, saya dulu itu adalah pemuda tertampan, ya, se-Beijing. Saya dulu itu gembong mafia, misalkan. Disebutkan ma'azir-ma'azir qadimah. Sehingga al-fakhru qaribun minal ujub bin nafsi. Dekat maknanya dengan ujub, membanggakan diri sendiri. Namanya al-fakhru. Adapun khuyala, al-khuyala qaribun min ma'nal ihtiqar alal ghair. Al-khuyala ini maknanya lebih dominan, meremehkan dan merendahkan orang lain. Sedikit perbedaan tipis, khanifidina azani Allah wa iyakum, dan perbedaan ini tidak akan nampak dalam terjemahan singkatnya. Kata Allah, ialah al-fakhr wal khuyala, kalau terjemahannya ya sombong. Nanti buka dalam kamus, sombong. Ialah, tapi ada sedikit perbedaan. Al-fakhru itu lebih cenderung mengungkit-ungkit, mengisahkan keunggulan-keunggulan di masa lampau. Ya. Saya dulu hafal Umdatul Ahkam, hafal Riyadhus Shalihin, hafal Sahih Muslim, hafal Sahih Bukhari. Ya toh? Perbendaharaan kosakata saya itu ya kurang lebih 2 juta kosakata. Isim fi'il, kemudian huruf, isim fi'il, semua ada. Itu baru yang bahasa Arab. Untuk kosakata Cina lebih banyak lagi. Gitu ya. Naam. Dulu, sekarang pikun khanifidina azani Allah wa iyyakum. Nauzubillahi min dzalik. Namanya al-fakhru. Ya toh? Kalau hanya menyombongkan dirinya, enggak ada unsur merendahkan orang lain, cukup dikatakan al-fakhru. Kalau khuyala, dia menyombongkan dirinya untuk merendahkan orang lain. Saya itu begini, begini, begini. Kamu. Gitu ya. Apa kamu itu kamu dibandingkan dengan saya? Enggak sampai dengan ujung kuku kelingking saya. Ya. Kuku kelingking saya ini kalau dipotong, itu jauh lebih berharga daripada umurmu 80 tahun. Allahul Musta'an. Gitu ya. Namanya apa? Khuyala. Al-fakhru wal-khuyala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sombong dan merendahkan orang lain, fi ahlil khayli wal ibil, banyak dijumpai pada pemilik kuda dan pemilik onta. Al-faddadin, para pengembala-pengembalanya. Pemiliknya iya, pengembalanya juga iya. Kan ibadina azani Allah wa iyakum. Ahlil wabar. Al-wabar itu suf lil ibil, bulu onta. Ya, kalau antum biasa tahu bulu kambing, bulu domba digunakan untuk mantel, bahan-bahan untuk pakaian-pakaian berkualitas mahal, kan gitu ya. Ya toh? Dipakai untuk daerah-daerah yang memang sangat dingin cuacanya. Kalau antum pakai di Sidayu, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, jatuhnya sauna. Ya, bisa antum pakai. Harganya ya enggak terlalu mahal, paling 2 juta, 3 jutaan lah. Ya, menurut orang Cina ini enggak mahal. Gitu ya. Antum pakai di sedayu, ya jatuhnya sauna. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Begitu antum pakai, ya tidak butuh waktu kurang dari 1 menit itu penuh mandi keringat antum. Cocok kalau misalkan pompa air bermasalah, enggak pakai mandi air, mandi keringat. Naam. Nah, al-wabar itu lebih tinggi lagi kualitasnya, diambil dari bulu onta. Tidak semua onta punya bulu yang bisa diambil untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakaian premium. Saya kata walala. Nyata? Ini bahan tekstil yang sangat-sangat istimewa. Naam. Tadi wami? Tayyib. Rasul mensifati. Ini sifat yang ada pada orang-orang kaya. Saya kata walala. Pemilik. Apa namanya? Kuda, kemudian pemilik onta, pemilik wabar, bulu onta yang dijadikan bahan tekstil premium. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini sifat yang ada pada orang-orang yang kaya. Mereka suka membanggakan dirinya karena punya harta yang banyak, kemudian merendahkan orang lain. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan itu tanda keimanannya lemah. Walaupun dananya kuat, imannya lemah. Bisa dipahami? Naam. Was-sakinatu fi ahlil ghanam. Sementara ketenangan itu ada pada para pengembala kambing. Ya, para pengembala kambing itu tenang. Ya, syahdu. Ya toh, wajah-wajah mereka itu wajah-wajah penuh ketenangan, ketawaduan. Nisanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Karena kambing di masa itu hartanya fuqara wal masakin. Remeh. Ya toh, sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang apa namanya luqatah, ya. Barang temuan berupa seekor kambing. Jawabannya Rasul apa? Imma laka aw li akhika aw li dzibi. Ya, kambing itu ya ambil kalau kamu mau, kalau enggak ya biar diambil saudaramu, kalau enggak ya itu dimakan serigala. Kalau zaman sekarang mungkin kayak koin 1000 atau 500 perak gitu ya. Jatuh enggak bakal khawatir, enggak bakal diumumkan di masjid barang siapa yang melihat ya uang koin saya yang paling berharga 1000 rupiah, hubungi fulan bin fulan, nomor telepon, alamat email, nomor WhatsApp, kode pos. Ada apa enggak? Dah asakal sanibidina azani Allah wa iyyakum. Lain kalau yang hilang, ya, telah hilang sejumlah uang 1 miliar dari lemarinya Imam Masjid Al-Bayyinah. Ya toh? Naam. Karena siapa yang merasa menemukannya, tolong dikembalikan. Karena itu dana umat, awas kualat. Ya, kambing pada masa itu simbol ketawaduan harta orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Mereka para fuqara wal masakin justru ahlus sakinah. Orang-orang yang tenang, tawadu, tidak membanggakan dirinya. Ya, tidak banyak tingkah. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tayyib. Li azinil muazzin. Fadal azan terlebih dahulu. Wa qala al-imamu Muslim rahimahullah. فحدثني يحيى ابن أيوب وكتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, Kutaibah dan Ibn Hajar, tiga guru Imam Muslim. An Ismail ibn Ja'far, dari Ismail ibn Ja'far dengan sigat an anah. Kecuali Ibnu Ayyub, Yahya Ibnu Ayyub. Qala Ibnu Ayyub haddatsana Ismail. Dari tiga gurunya Imam Muslim yang sharaha bit tahdits Yahya Ibnu Ayyub. karenanya diletakkan di awal oleh Imam Muslim. Ya, itu harus antum pahami. Namanya sunni' para ulama. Ya, nanti antum kalau belajar mustalah itu nanti sering bersentuhan dengan yang namanya sanad. Ketika disebutkan antum baca tarjihatnya Al-Imam Al-Albani atau Syekh Mukbil rahimahullah, sering disebut kata-kata wahada min sunni' al-imami Muslim, sunni' al-Bukhari. Sunni' itu kan perbuatan, kebiasaan gitu toh. Nah, diambil dari mana? Dalam keadaan tidak pernah ada soroha, tidak ada keterangan tegas Imam Muslim mengatakan kebiasaan saya itu begini-begini, tidak ada. Ya toh? Itu bisa kita pelajari dengan melihat gaya penulisan masing-masing imam dalam kitab-kitab mereka. Seperti di sini, kita katakan sunni'nya Imam Muslim. Karena gaya penulisan beliau pada penyusunan Sahih Muslim seperti itu. Ya toh? Tiga guru yang secara jarah wa ta'dilnya mirip, setingkat, sederajat, ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum, beliau urutkan, diambil yang pertama Yahya ibnu Ayyub, Qutaibah ibnu Hujr. Kenapa kok Yahya ibnu Ayyub duluan? Kok enggak Qutaibah atau ibnu Hujr dulu? Alasannya di sini, qala ibnu Ayyub haddazana Ismail. Karena Yahya ibnu Ayyub saraha bitahdid. Ini namanya sunni' al-imam Muslim. Paham? Naam. Ini faedah untuk jin 3 yang sudah belajar mustalah. Ya. Saya tanyakan kelanjutannya, kelengkapannya ke Sahibus Sirah wal Maghazi. Ya. Naam. Yang belum nyampe, antum dengarkan saja. Insyaallah nanti akan tahu. Ya toh? Naam. Tidak ada masalah. Saya dulu juga pertama-tama dengar Baikuniyah. Tak kira itu ilmu nahu tingkat tinggi. Ya, Baikuniyah. Antum sudah belajar Baikuniyah? Belum. Rasa-rasanya itu kayak hampa. Sudah tahunan belajar nahu, kok enggak tahu Baikuniyah gitu ya. Pikiran ana, ini kitab nahu tingkat tinggi Baikuniyah. Ternyata apa? Mustalahul Hadis. Gitu ya. Dasar Mustalahul Hadis. Tidak masalah. Ya, sekarang antum dengarkan Bu Ustaz ngomong apa, kumur-kumur atau apa. Ya. Dengarkan yang enggak ngerti skip ya. Kalau antum enggak ngerti enggak usah ditulis enggak apa-apa. Untuk bab ini ya, yang lainnya antum tulis. Untuk yang faedah hadis ini, rawi-rawi yang enggak ngerti karena belum nyampe ilmunya, skip enggak apa-apa. Ini faedah untuk kakak kelas antum yang sudah belajar. Ya, din 1 mungkin sudah belajar, din 2 terutama din 3. Naam. Qala akhbarani al-A'la an abihi an abi Hurairah. Telah memberitakan kepadaku al-A'la dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Ya. Bapaknya al-A'la namanya Abdurrahman ibni Ya'qub. Ya, Abu al-A'la al-Hamadani. Abdurrahman ibni Ya'qub. Imam Thiqah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, muridnya Abu Hurairah. Ini sanad yang ketiga dari Abu Hurairah, ya kan? Yang pertama tadi dari siapa? Muhammad ibn Sirin dengan dua jalan. Kemudian nomor dua dari siapa? Al-A'raj. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdurrahman ibn Hurmuz. Nah, sekarang yang ketiga dari Abu al-A'la Abdurrahman ibni Ya'qub, muridnya Abu Hurairah, tabi'i. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al-imanu Yaman, iman itu Yaman tempatnya. Wal kufru kibal al-masyrik, kekufuran akan muncul dari arah timur. Ini ada yang bertanya, tak jawab ya, sambil mengalir. Apa yang dimaksud masyrik Ustaz? Negeri apa? Benua apa? Syukran. Tayyib. Sebagian para ulama menyebutkan al-masyrik al-Iraq. Dari Irak. Anifidina azaniyallahu wa iyakum. Kufah, Basrah, Baghdad. Itu termasuk? Termasuk? Loh, jawaban termasuk? Halo, kaum muslimin? Ini saya bicara dengan tempo atau dengan... Syabab, Kufah, Basrah, Baghdad masuk dalam Irak. Irak termasuk Masyrik. Nah, makanya tadi ketika disebutkan kejadian peristiwa-peristiwa berdarah, fitnah besar di kalangan kaum muslimin muncul di timur, di Masyrik. Perang Siffin di mana? Halo? Loh, Dekli? Hah? Di mana? Belakang pasar, Meriunan. Di Kufah, kan ibadina azani Allahu wa iyyakum, termasuk wilayah Masyrik. Ya kan lala? Aywa. Itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Banyak-banyak baca sejarah. Kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Khususnya kalau antum pusing, lagi futur, ya, kangennya timbul, kangen orang tua, kangen si dia, maksudnya saudara, ya, jangan aneh-aneh. Ini fitnah azani Allahu wa iyyakum. Lagi futur, baca ya kitab-kitab sejarah. Jadi futurnya antum itu berfaedah, sebagaimana semangatnya antum juga berfaedah. Sadiwami? Naam. Harga diri seorang pemuda itu ada pada faedahnya. Kalau pemuda enggak ada faedahnya, itu enggak ada harga dirinya. Paham ya? Naam. Harga diri seorang pemuda itu ada pada faedahnya. Kok bisa dikatakan demikian Ustaz? Apa dalile? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Al-hikmatu dhalatul mu'min. Haizuma wajadaha fahuwa ahaqqu biha." Hikmah itu adalah barang hilang milik seorang mukmin. Antum kalau kehilangan barang, apa yang antum lakukan? Mencari, diem, atau direlakan? Kalau orang yang akil, dia enggak bakal membiarkan barang yang sangat berharga hilang dari dirinya. Akan dia cari. Ya, dan barang paling berharga yang dimiliki oleh seorang mukmin yang dengan itu akan terjaga keimanannya adalah hikmah. Ya, hikmah itu mencakup ilmu, mencakup faedah, mencakup pemahaman. Sadiwami? Halo, kaum muslimin? Nah, itu barang hilang milik seorang mukmin. Haizuma wajadaha, dimanapun dia mendapatkan hikmah tadi, fahuwa ahakku biha. Dia orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Berarti mukmin yang baik, itu yang punya banyak faedah. Berfaedah untuk dirinya dan berfaedah untuk orang lain. Dan itu bentuk barokah. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Jadi harga diri seorang pemuda ada pada faedahnya. Ingat baik-baik. Ini antum gak ada faedai. Ya, gak ada harga dirinya. Kalau harga diri gak ada, jangan coba-coba mengajukan proposal. Siap-siap sakit hati. Kan gitu ya. Nah, kalau antum nekat mengajukan proposal li khanifidina azani Allahu wa iyakum, maka berulang kali anda akan ditolak. Ya, tolak lagi. Ya toh? Sampai akhirnya antum minum tolak angin li khanifidina azani Allahu wa iyakum. Pahami, baik-baik. Fa'tabiru ya ulil albab. Sampai mana nih? Lupa ini. Sampai mana tadi? Wal kufru kibala al-masyrik. Aywa, jazakallah khair. Dan kekufuran ini muncul dari arah timur. Wasakinatu fi ahlil ghanam. Ketenangan ada pada pemilik kambing. Ya. Oleh karena itu, sebagian para ulama menyebutkan di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, walidzalika kanal anbiya wal mursalin ru'atal ghanam. Ya, oleh karena itu, dulu profesi para nabi dan rasul, kebanyakan mereka adalah pengembala kambing. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam sebagian riwayat, seingat saya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah berpesan, al-ghanam barakah. Ya, ghanam barakah. Kambing itu barakah. Ya, kalau antum ada uang lebih, ya beli kambing, mau dimakan boleh, ghanam barakah. Atau diternakkan juga boleh. Kanifidina azanillahu wa iyyakum. Bagaimana Ustaz kalau kita bawa kambing ke dalam sakan? Ghanam barakah. Ya, nanti saya akan mandikan kambingnya, terus saya rawat dengan baik seperti merawat anak sendiri. Ya, saya tidurkan di kasur saya. Saya kasih jubah kalau hari Jumat. Ini kayak gitu namanya keterlaluan. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Wal fakhru war riya'u fil faddadin. Sementara sombong dan riya' kebanyakan ada pada para pengembala onta. Ahlil khayli wal wabari. Para pemilik dan pengembala kuda, begitu pula onta. Kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini masih tersisa beberapa sanad lagi. Kita ambil faedahnya sedikit, tambahan dari hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala an yang sudah kita baca. Dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita di samping faedah tafadhulul mu'minin fil iman. Ya, fihi bayan tafadhulil mu'minin fil iman. Kaum mukminin bertingkat-tingkat keimanan mereka. Ada yang tinggi keimanannya, ada yang sedang, ada yang lemah rendah. Kana fidina azanillahu wa iyyakum. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya, at-tahdzir minal fitnah kibalal masyriq. Peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam akan kemunculan fitnah dari arah timur. Dalam sebagian keterangan para ulama, masyriq yang dimaukan adalah Irak. Ya, wilayah Irak. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum, dan yang sekitarnya. Ya, dan sampai sekarang hanifidina azaniyallahu wa iyyakum, huru hara banyak muncul dari arah timur. Ya, dari arah sana. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa fi aidan, faedah yang berikutnya, zammu al-fakhri wal-khuyala. Tercelanya sombong dan sikap merendahkan orang lain. Wa kana min sifati al-aghniya al-mutakabbirin. Dan dua hal ini adalah sifat yang banyak dijumpai pada orang-orang kaya yang sombong. Tidak semua orang yang kaya itu tercela. Salah kalau antum memahami demikian. Yang tercela itu sombong dan merendahkan orang. Terimami? Naam. Hanya saja dua sifat ini lebih mudah dijumpai pada orang-orang yang kaya dan anak-anak mereka yang tidak dididik dengan pendidikan yang syar'i, tapi dididik dengan pendidikan uang. Dari kecil ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum berenang dalam emas. Ya Allah. Kipasan dengan uang kertas. Kalau mainan itu bukan bakar-bakar kertas, bakar-bakar rupiah dan dolar. Ya, terbentuk karakternya mudah merendahkan orang. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum, karena merasa punya kekuatan dari sisi harta. Tadi wami? Nah, itu yang tercela. Adapun orang yang kaya atau orang yang miskin, mereka tidak ada keutamaan dari sisi kekayaan, atau kefakirannya yang menjadikan mereka utama kalau pandai bersyukur dan sabar dengan keadaan yang serba sulit. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi wami? Naam. Wa fi ayyaban faida yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah azani Allahu wa iyyakum, fadlul fuqara as-sabirin. Keutamaan para fuqara yang sabar. Wa hum ahlus sakinah. Mereka umumnya adalah orang-orang yang tenang. Hidup mereka tenang, hati mereka juga tenang, tidak banyak pikiran, tidak banyak memikirkan orang lain. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sibuk dengan aibnya sendiri-sendiri. Lebih mudah diarahkan para fuqara wal masakin dibandingkan para agniya. Ya toh? Kalau orang-orang yang kaya sulit untuk mengendalikan mereka karena merasa lebih utama, merasa berkuasa. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, sadar dirinya sudah dekat dengan ajal, kemudian mau bertobat, datang ke masjid. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum, niatnya mau talabul ilm. Lihat ustadznya datang dengan sepeda motor pulang. Kenapa? Ustadznya kiri. Ya, saya datang pakai Alphard, ustadznya naik Yamaha 70. Enggak level. Saya cari ustadz yang lain. Ya, yang lebih bonafit. Jadi dicari ustadz yang kaya raya, datangnya naik helikopter. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tepat di atas masjid. Ya, kemudian diculurkan tangga dari helikopter, ternyata ustaznya langsung loncat mendarat tepat di atas kursi Darussalam yang telah disiapkan. Nah, baru dia mengatakan, "Nah, ini baru ustaz tenanan." Ya, itu ustaz atau Batman? Sadi wami? Nah, lebih susah mengendalikan orang-orang yang kaya, mengarahkan mereka. Kenapa? Mereka merasa punya kekuatan, merasa lebih utama. Itu yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-fakhru wal khuyala fi ahlil khayli wal ibil. Al-faddadin. Ya kan wala? Ya lah? Nah, beda dengan orang yang miskin yang ekonominya menengah ke bawah, itu lebih santai, lebih tenang. Ya toh? Sadi wami? Nah, disuruh puasa, siap. Kenapa? Biasa enggak makan. Kalau orang kaya disuruh puasa, susah ustaz. Saya bangun untuk sahur itu setengah mati. Saya biasanya sholat subuh jamak dengan duha. Ya, enggak bisa saya. Saya nanti kalau misalkan puasa sedikit, asam lambung saya naik. Disusul dengan asam urat. Kemudian disusul pula dengan asam lemak tak jenuh. Wopo itu. Ya. Tadi wami? Aywa. Banyak alasan. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika ada syariat-syariat yang membutuhkan sedikit pengorbanan, biasanya orang-orang yang kaya raya itu banyak alasannya. Beda dengan ahlus sakinah. Dari kalangan fuqara wal masakin. Tadi wami? Tadi wami? Naam. Hakadai khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Adapun sanad yang berikutnya dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. InsyaAllah ta'ala kita baca pada pertemuan yang akan datang dengan tambahan faedah-faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Ini ada beberapa pertanyaan, mau dijawab atau cukup sampai sekian? Saya dahulukan yang berkaitan dengan dars. Ustaz, tolong ceritakan satu contoh tafsir mimpi Muhammad bin Sirin. Ana penasaran Ustaz, sudah tak sampaikan satu tadi. Satu toh? Ya, tadi satu gitu. Apakah ada ilmu untuk menafsirkan mimpi? Apa hukum menceritakan mimpi buruk kepada orang lain? Naam. Terkait dengan bab ini, khanifidina azaniyallah wa iyakum, itu termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pilihan. Tidak semua orang bisa mentakbir mimpi. Di antara yang masyhur dengan takbir mimpi seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Pandai mentakbir mimpinya. Begitu pula ayah beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari kalangan para anbiya wal mursalin, mereka bisa mentakbir mimpi. Karena mimpi termasuk bagian dari wahyu. Adapun selain para nabi dan rasul, ada di antara mereka yang bisa. Apakah bisa dipelajari yang semacam itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Terkait dengan hukum menceritakan mimpi buruk kepada orang lain, ini dirinci. Secara garis besarnya, mimpi buruk tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang kita percayai. Ya, kalau antum percaya dengan orang tersebut, maka ceritakan. Kalau antum tidak percaya, simpan dalam-dalam. Misalnya, azaniyallahu wa iyyakum. Apakah semua mimpi bisa ditakbirkan? Itu juga dirinci. Karena enggak semua mimpi ada takwilnya. Mimpi itu ada kalanya bunga tidur. Habis kerja bakti, kemudian antum mimpi jadi pengusaha toko bangunan. Itu bunga tidur namanya. Tadi Wawi? Naam. Ada pula mimpi hasil dari gangguan syaitan. Hasil dari gangguan syaitan. Syaitan yang mengganggu. Fanibidina azaniyallahu wa iyakum. Yang terkadang memberikan info-info yang menjurus kepada kesyirikan. Seperti syaitan mendatangi Amr ibn Luhai. Yang menggali letak berhala patung yang dibuat oleh kaumnya Nuh. Fanibidina azaniyallahu wa iyakum. Dan ketika di lihat sesuai dengan mimpinya, dilakukan apa yang dia lihat dalam mimpinya, betul-betul ditemukan dan timbul fitnah. Jadi pahami? Ya, terkadang ada mimpi yang semacam itu dan itu dari syaitan. Ya, datang mimpi seorang kakek-kakek tua yang sudah putih semua rambutnya, jenggotnya terurai panjang, ya toh, dengan mata yang sipit, berbicara dengan logat-logat Cina. Ya. Ya toh? Kemudian mengatakan bahwasanya kamu datang ke Gunung Lawu, nanti cari sebuah pohon, ya, yang pohonnya ini daunnya menghadap ke arah timur, 13 daun, kemudian 17 daun menghadap ke arah utara. Ya, ranting pohon ini kalau diperhatikan dari jarak 2 km seolah-olah membentuk huruf S. Tapi ketika semakin didekati, berubah menjadi huruf U. Misalkan, di bawah pohon itu, gali sedalam 1 meter. Kamu akan menemukan secarik kertas. Ya, penasaran dia. Berangkat ke Gunung Lawu. Ya toh, cari. Ada gunung, apa namanya, pohon tersebut. Gali sedalam 1 meter. Betul-betul dijumpai secarik kertas. Dia baca. Maaf, Anda belum beruntung. Itu syaitan. Ini bidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau itu tidak ada takwilnya. Jadi wangi, tidak ada takwilnya. Ada mimpi yang dikatakan ru'ya as-salihah. Nah ini mimpi yang ada takwilnya. Yang kalau ditakbir, kebanyakannya akan terjadi mimpi tersebut. Kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Misalkan ada di antara antum mimpi dengan mimpi yang tadi. Ya, antum sudah tahu takdirnya. Ya, toh? Hati-hati. Ittaqillah. Siapa nama Abu Hurairah? Ini sering kita sebutkan. Nama beliau diperselisihkan oleh para ulama. Menjadi banyak nama. Sampai 33 pendapat di kalangan mereka. Ya, yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi, Abdurrahman Ibni Sakhr. Nah, wallahu ta'ala a'lam. bisawab. Untuk yang belum terjawab, insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bi'inillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.